Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Terakhir yang sudah kita baca hadis yang ke-206 di bab Al-Abdu Ra'in. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Al-hadis. Yang mana di dalam hadis tersebut kita bisa mengambil faedah penting bahwasanya tidak ada seorang hamba pun kecuali adalah pemimpin. Minimalnya adalah pemimpin bagi dirinya sendiri. Pemimpin bagi badannya, bagi rohnya. Hendak kemana dia pimpin anggota badannya, tubuhnya, jasadnya. Dia pergunakan untuk apa? Dia gunakan untuk apa kedua matanya? Dia gunakan untuk apa kedua telinganya? Dia gunakan untuk apa seluruh anggota badannya? Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka masing-masing orang adalah pemimpin minimalnya terhadap dirinya sendiri sebelum orang lain. Dan tentunya kepemimpinannya tersebut pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Barakallahu fikum. Dan nanti sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, anggota badan kita nanti yang akan bersaksi terhadap apa yang telah dikerjakannya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari di mana ditutup, dibungkam afwahihim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, di hari di mana kami bungkam mulut-mulut mereka. Watukallimuna aydihim, dan akan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Watashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka. Ya. Bahkan kulit-kulit kita pun akan bersaksi atas amalan yang telah kita kerjakan selama di dunia. Barakallahu fikum. Jadi itu sebagai bentuk pertanggungjawaban yang harus kita persiapkan nanti. Sejak sekarang kita persiapkan apa yang akan kita persaksikan, apa yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Barang siapa yang mengerjakan amalan soleh, menggunakan dirinya dalam rangka beramal soleh, beribadah kepada Allah, maka tentunya itu adalah kebahagiaan dunia akhirat. Akan sangat meringankan bebannya di akhirat nanti. Beda halnya ketika seorang hamba menggunakan jasadnya, badannya untuk hal-hal yang tidak Allah ridhoi, untuk hal-hal yang Allah murkai, maka tidak bisa kita bayangkan betapa beratnya nanti di hari kiamat bersaksi atau bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap apa yang kita kerjakan. Ya. Nah. Nasallallahu ta'ala as-salamata wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Kita lanjutkan membahas hadis yang berikutnya. Itu hadis yang ke-208. Ya. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah, babu man ahabba an yakuna 'abdan. Bab, barang siapa yang ingin atau suka untuk menjadi seorang budak. menjadi seorang hamba cahaya. Hadis yang ke-208 kita baca, qala al-muallif rahimallahu haddatsana Isma'il qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal an Yunus, yaitu Yunus bin Yazid bin Abi Najat al-Aili. Yunus bin Yazid rahimahullah an Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri. An Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini marfu, sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-'abdul muslimu idza adda haqqallah wa haqq sayyidih lahu ajran. Seorang budak muslim jika dia menunaikan hak Allah. Apa hak Allah? Itu ayya'budahu wa la yushriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hambanya adalah agar Allah itu diibadahi satu-satunya dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun dalam peribadatan. Maka di sini barang siapa, Rasulullah menyatakan barang siapa, itu seorang hamba atau seorang budak muslim, jika dia bisa menunaikan hak Allah wa haqqa sayyidihi dan menunaikan hak tuannya atau majikannya, lahu ajrani, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Ini sebagaimana yang disebutkan pada hadis-hadis yang sebelumnya, 205 dan sebelumnya. Tapi di sini ada tambahan dari ucapan Abu Hurairah, perawi hadis ini. Abu Hurairah mengatakan, walladhi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi zat yang jiwa Abu Hurairah berada di tangannya, yaitu bersumpah dengan nama Allah, laulal jihadu fi sabilillah, kalau bukan karena amalan jihad fi sabilillah, yang mana al jihad fi sabilillah adalah amalan yang paling puncak di dalam Islam, wal hajju, dan kalau bukan karena amalan haji, wa birru ummi, dan kalau bukan karena amalan berupa bakti kepada ibuku, la ahbabtu an amuta mamlukan, maka niscaya aku sangat ingin seandainya aku mati dalam keadaan menjadi seorang budak. Ini syahid dari ucapan Abu Hurairah yang diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagai judul bab. Terlihat aneh memang. Tidak wajar di mana kebanyakan orang ingin menjadi orang yang merdeka, para budak saja kalau ditanya pasti berharap dan ingin sekali untuk menjadi merdeka, menjadi seorang yang merdeka. Karena menjadi budak itu berat. Dia tidak bisa atau dia tidak memiliki hak untuk berbuat semaunya sendiri karena dia di bawah kekuasaan tuannya atau majikannya, tidak bisa berbuat semaunya. Tidak bisa memakai badannya untuk apa yang dia maukan karena di bawah kekuasaan tuannya. Tapi di sini malah seorang sahabi ini, yaitu Abu Hurairah, malah berangan-angan ingin supaya mati dalam keadaan menjadi budak. Kenapa demikian? Karena beliau mengetahui keutamaan yang akan diraih oleh seorang budak hamba sahaya yang bisa menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Yang mana tentu ini, hal ini tidak bisa diraih oleh orang merdeka. Keutamaan ini khusus hanya dimiliki oleh para budak. Akan tetapi di sana ada amalan-amalan yang lain tentunya yang lebih afdol, yaitu semisal amalan jihad fisabilillah. Budak tidak bisa ikut jihad fisabilillah kecuali dengan izin tuannya. Begitu juga seorang budak tidak bisa leluasa pergi haji kalau tidak diizinkan tuannya. Begitu juga terkait dengan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi memang budak itu hidupnya seperti itu, terbatas. Hak-haknya tidak seperti orang merdeka. Jadi kalau seandainya tidak ada amalan-amalan yang lebih afdol ini, maka Abu Hurairah berangan-angan meninggal dalam keadaan menjadi budak. Karena keutamaan yang bisa diraih. Kita baca syarah dari hadis ini. Berkata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala fi hadzal hadithi dalilun ala fiqhi hadzal sahabiyyil jalil Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang dalamnya fikih atau pemahaman dari sahabat yang mulia ini, Abu Hurairah, menunjukkan dalamnya pemahaman beliau di dalam agama ini. Wa annahu yatama'u fi ma fihi 'izzul insan idza qadima 'ala Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dia inginkan, yang menjadi obsesi di dalam dirinya adalah kemuliaan seseorang ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ya keinginan yang ada pada diri seorang mukmin yang benar-benar beriman dengan iman yang hakiki. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak lagi memikirkan tentang kedudukan tinggi di muka bumi. Karena yang dicari adalah kemuliaan akhirat. Itu seorang mukmin. Dan ini sebagaimana yang diisyaratkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tilkad darul akhirah. Itulah negeri akhirat. Naj'aluha, kami jadikan, kami siapkan, lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Kami siapkan negeri akhirat itu untuk orang-orang yang tidak menginginkan kedudukan tinggi di muka bumi. Wala fasada, dan tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Itu. Negeri akhirat yaitu al-jannah, nikmat akhirat hanyalah akan Allah berikan bagi hamba-hambanya yang mutawadi'un, hamba-hambanya yang memiliki sikap tawadu', tidak ada sikap kibir, sombong, al-ijab bin nafs, bangga diri, merasa ujub dengan dirinya dan kedudukannya. Ya, barakallahu fikum. Karena itu adalah amalan-amalan yang bisa menghalangi seseorang dari dukhulul jannah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Ya. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah barang siapa yang di dalam dirinya, di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Jadi biji kesombongan al-kibr sekecil apapun itu akan menjadi penghalang seseorang masuk ke dalam al-jannah. Barakallahu fikum. Sikap tawadhu yang ada pada generasi salaf bisa kita lihat pada hadis ini. Seorang Abu Hurairah, seorang sahabat yang mulia, tidak lagi memperdulikan kedudukan duniawi. Yang beliau harapkan, yang beliau ingin capai adalah kemuliaan akhirat. Gak peduli. Walaupun hidup dalam keadaan seorang budak, hidup dalam keadaan menjadi hamba sahaya, mati pun masih dalam keadaan hamba sahaya, bukan orang yang merdeka, tidak peduli. Selama dengan keadaan seperti itu, beliau bisa meraih pahala yang besar, yang nantinya menjadi sebab kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan dalamnya pemahaman yang dimiliki oleh Abu Hurairah tentang hakikat hidup. Qala rahimahullahu ta'ala, id lamma sami'a annal 'abda idza ata'a sayyidahu faqad ata'a Allah. Wa dhalika fil ma'ruf, yaitu ketika beliau mendengar bahwasanya seorang hamba, seorang budak atau hamba sahaya, jika bisa menaati tuannya, majikannya, maka sungguh dia telah menaati Allah. Yaitu tentunya dalam perkara yang ma'ruf. Karena la ta'ata li makhlukin fi maksiatillah, tidak boleh taat kepada makhluk jika mengandung kemaksiatan. Jadi ketaatan seorang budak kepada tuannya juga dengan catatan tidak dalam rangka maksiat. Itu dalam perkara yang ma'ruf. Wa idza 'asa sayyidahu faqad 'asa Allah 'azza wa jalla. Dan jika seorang budak itu bermaksiat kepada tuannya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sami'a wa aqala ma lil 'abdil mamluki minal ajr. Abu Hurairah mendengar dari hadis Nabi tadi, pahala yang akan diraih oleh seorang budak yang bisa melaksanakan hak Allah dan hak tuannya. Fatamanna ayyakuna mamlukan. Maka Abu Hurairah berangan-angan menginginkan supaya menjadi seorang budak. Liyahsula 'alal ajr alladzi a'addahu Allahu lil mamluk. Tujuannya apa? Agar bisa meraih pahala yang telah Allah siapkan bagi budak jika dia mampu adda haqqallah wa adda haqqa sayyidihi. Mampu menunaikan hak Allah dan hak tuannya. Faqala, maka Abu Hurairah mengatakan, laulal jihad, kalau seandainya bukan karena ada amalan jihad, liannal jihada yaqumu bihil ahrar, karena amalan jihad itu dikerjakan oleh orang-orang yang merdeka, bukan para budak. Wal jihadu asyraful a'mal, sedangkan jihad adalah amalan yang paling mulia, paling puncaknya dalam Islam. Falaula amalul jihad la ahabba ayyakuna 'abdan mamlukan. Kalau seandainya bukan karena ingin mendapatkan keutamaan amalan jihad fisabilillah, tentunya Abu Hurairah sudah ingin sekali menjadi seorang budak atau hamba sahaya. Tapi karena di sana ada amalan yang lebih afdal, amalan yang lebih mulia dibandingkan pahala menjadi seorang budak tadi, maka tentunya meraih keutamaan jihad itu lebih utama. Hatta yuhriza ajral abdil mamluk alladhi adda haqqallah wa adda haqqa sayyidihi wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami ya. Yang menjadi syahid terkait dengan judul bab dari hadis ini adalah seorang budak muslim jika mampu menunaikan hak Allah dan hak tuannya maka akan mendapatkan dua pahala. Tapi tentunya orang-orang yang merdeka al-ahrar, ya, bentuk jamak dari hur, orang yang merdeka itu hur, bentuk jamaknya ahrar, bisa meraih pahala yang lebih besar dengan catatan apa? Bersemangat di dalam beramal soleh. Dengan sekian banyak amal soleh yang bisa dikerjakan, paling puncaknya adalah al-jihad fisabilillah, haji, umrah, birru al-walidain, dan selainnya dari amalan-amalan soleh. Barakallahu fiikum. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya memasuki bab yang baru, babu la yaqulu 'abdi. Bab la yaqulu 'abdi. Bab tidak boleh seorang tuan atau majikan itu berkata 'abdi, hambaku' ketika memanggil budaknya. Ya. Misalnya seorang tuan ingin memanggil budaknya, kemudian memanggil dengan, ya abdi, wahai budakku, wahai hambaku. Maka yang seperti ini ada tuntunan di dalam Islam, hendaknya seorang tuan atau majikan tidak menggunakan lafadz ini. Tidak menggunakan lafadz abdi. Ya. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Abdullah Muhammad ibn Ubaidillah qala haddatsani Ibnu Abi Hazim 'anil 'Ala an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala hadis sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah Nabi bersabda la yaqul ahadukum 'abdi Janganlah salah seorang di antara kalian berkata abdi, hambaku. Amati, yaitu hamba atau budak perempuanku. Kullukum abidullah. Setiap dari kalian adalah hamba Allah. Ini illah. Sebab mengapa Rasulullah melarang seorang tuan atau majikan ketika memanggil budaknya dengan sebutan abdi atau amati jika budaknya perempuan. Ilahnya apa? Sebab hukumnya apa? Kullukum abidullah, kata Rasulullah. Karena setiap kalian adalah hamba Allah. Tuan atau majikan juga hamba Allah. Wa kullu nisaikum ima'ullah, dan setiap wanita-wanita kalian adalah ima'ullah, hamba-hamba Allah yang perempuan. Wal yaqul ghulami, kemudian Rasulullah membimbingkan bagaimana cara memanggil budak dengan panggilan yang benar. Wal yaqul, hendaklah dia mengatakan ghulami, ghulamku, jariyati. Ya, ini juga ghulam itu maknanya adalah anak kecil, ya, laki-laki. Jariyah itu anak perempuan. Itu kalau budaknya masih kecil. Ya, budaknya masih kecil, belum balig, jika laki-laki panggil dengan ya ghulami. Atau kalau perempuan panggil ya jariyati, jariyati. Sini anak laki-laki, milikku. Ya. Karena statusnya adalah hamba sahaya miliknya. Tapi jangan dipanggil abdi, jangan. Kalau perempuan jangan dipanggil amati, tapi panggil jariyati kalau masih kecil. Kalau sudah besar, sudah dewasa, bisa dipanggil wafataya atau wafatati. Ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah, hadzat tawjihun nabawiyyu fihi husnul adabi fi ikhtiyaril alfaz. Di dalam bimbingan nabawi ini terdapat husnu al adab, bimbingan untuk beradab dengan adab yang baik terkait dengan ikhtiyarul alfaz, memilih lafaz yang tepat ketika berbicara. Walladhi yasnuhu minha walladhi la yasnuh, hendaknya setiap orang itu, setiap dari kita, memilah mana lafaz yang baik untuk diucapkan dan mana yang tidak baik, mana lafaz yang tepat untuk kita ucapkan dan mana yang lafaz yang tidak tepat. Kita harus bisa menyaring, memilih dan memilah. Fama haddhara minhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yajuzu isti'maluhu, maka setiap lafaz yang telah diperingatkan oleh Nabi, yang telah dilarang oleh Nabi, la yajuzu isti'maluhu, tidak boleh untuk kita memakainya. Ka abdi wa amati, misalnya lafaz ini tadi, abdi wa amati, budak laki-lakiku atau budak perempuanku. Li anna an-nahya jaa mu'allalan biqaulihi, larangan ini disebutkan oleh Rasulullah disertai dengan penjelasan illahnya, sebab hukumnya. Sebab kenapa dilarang juga dijelaskan oleh Rasulullah. Yaitu di mana Rasulullah mengatakan kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima'ullah. Setiap dari kalian itu adalah hamba Allah. Setiap wanita-wanita kalian adalah juga hamba-hamba Allah. فَالْتَعْبِيدُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى, maka ta'bid, penghambaan itu hanya milik Allah. Jadi di sini ada unsur apa? Bimbingan yang disampaikan Rasulullah ini ada apa? فِيهِ إِتْمَامُ التَّوْحِيدِ. Bimbingan dari Rasulullah di sini mengandung apa? Bimbingan untuk seorang hamba itu menyempurnakan tauhidullah, mengesakan dan menunggalkan ta'bid, penghambaan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga merupakan perhatian Rasulullah terhadap perkara tauhid. Bahwasanya al-ibadah lillahi taala, peribadatan itu hanya untuk Allah. Begitu juga penghambaan yang mutlak itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. فَالْتَعْبِيدُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ حُسْنِ الْأَدَبِ وَحْسَنَ الرُّشْدَ, penghambaan hanya untuk Allah, ini termasuk adab yang baik. وَحْسَنَ الرُّشْدَ, dan Nabi telah menyampaikan bimbingan yang sangat baik. Thumma arsyadahum ilal badil wa huwa alladhi laisa fihi ta'bidun li ghairillah. Jadi kata-kata abdi atau amati kenapa dilarang Rasulullah? Karena ada bentuk penyandaran penghambaan kepada selain Allah. Padahal penghambaan itu hanya milik Allah. Hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak boleh seorang dinamakan dengan abdu fulan minal makhluk, ya, enggak boleh. Abd kemudian diikuti dengan nama makhluk. Itu enggak boleh. Ya, barakallahu fikum. Lafaz ta'bid yaitu penisbatan atau penyandaran abd kepada sesuatu itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Sehingga abd yang kedudukannya sebagai mudhaf, mudhaf ilaihnya harus lafzul jalalah atau ismun min asma'illah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrazzaq, Abdul Qadir, ya. Abdul Ghaffar, Abdul Alim, Abdus Sami', Abdul A'la dan yang lain. Yang penting itu nama Allah. Penghambaan hanya boleh ditujukan kepada Allah. Sedangkan pada lafaz abdi wa amati, ketika seorang tuan memanggil budaknya, ya abdi, maka ada bentuk penyandaran atau penghambaan yang dinisbatkan kepada selain Allah. Makanya dilarang. Maka Rasulullah membimbingkan lafaz yang lain yang bisa dipakai, yaitu gulami, wa jariyati, wa fataya, wa fatati. Fal-akhdu bitawjihin Nabi sallallahu alaihi wasallam huwal haq. Maka mengambil atau memakai bimbingan Nabi itulah yang hak, yang benar. Wa huwa sabilu an-najah, dan itu adalah jalan keselamatan. Wa huwa dalilus sidqi fil mutaba'ati wal mahabbati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mafhumah min qaulillah ta'ala. Yang itu merupakan dalil, yaitu ketika seorang hamba mengikuti bimbingan Nabi, itu merupakan tanda kejujuran hamba tersebut di dalam mengikuti dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah menuntut bukti bagi dari para hambanya yang mengklaim cinta kepada Allah. Allah menuntut buktinya. Buktinya adalah dengan mengikuti Rasulullah. Qul, katakan wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini terkait dengan adab memanggil budak. Berikutnya hadis yang ke-210 lanjutannya, bab yang baru. Kalau tadi adab tuan atau majikan ketika memanggil budaknya, sekarang kebalikannya, adab budak ketika memanggil tuannya. Bab hal yaqulu sayyidi, bab apakah boleh budak memanggil tuannya dengan sayyidi, wahai sayyidku, wahai tuanku. Kita baca hadisnya. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah haddathana Hajjaj ibn Minhal qala haddathana Hammad ibn Salamah an Ayyub. An Ayyub, ay Ayyub as-Sakhtiyani. Ayyub yang dimaksud di sini adalah Ayyub as-Sakhtiyani, seorang alim min ulama is-salaf. Mungkin kita sering mendengar nama beliau. Di antara yang diriwayatkan dari beliau, sebuah riwayat yang masyhur terkait dengan manhaj, terkait dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tidak mendengar ucapan dari ashabul ahwa wal bidah, menghindar dan menjauh dari ashabul ahwa wal bidah, para pelaku kebid'ahan. Diriwayatkan dari Ayyub as-Sakhtiyani sebagaimana yang dinukilkan dari Salam bin Abi Muti' rahimahullah. Qala rajulun, min ashabil ahwa li Ayyub As-Sakhtiyani. Ini tambahan faedah terkait dengan manhaj, karena riwayat dari Ayyub As-Sakhtiyani sering dinukilkan oleh para ulama untuk menunjukkan betapa para salaf itu sangat berpegang teguh pada prinsip menjauhi dan menghindari serta berhati-hati dari ahlul bid'ah. Tidak bergaul dengan mereka, ya. Sebisa mungkin menjauhi dan menghindari mereka. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Ayyub As-Sakhtiyani. Ya, jadi Salam bin Abi Muti' mengisahkan, qala rajulun min ashabil ahwa ila atau li Ayyub As-Sakhtiyani. Ada seorang pengekor hawa nafsu, pelaku bid'ah, ahlul bid'ah berkata kepada Ayyub As-Sakhtiyani, ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah. Wahai Abu Bakar, kunyahnya Ayyub As-Sakhtiyani. As'aluka an kalimah. Aku ingin bertanya kepadamu tentang satu kalimat. Konteksnya di sini apa? Ahlul bid'ah tadi seolah-olah ingin bertanya kepada Ayyub As-Sakhtiyani. Fawalla Ayyub. Wahuwa yaqul. Akan tapi Ayyub berpaling, menghindar, menjauh. Wahuwa yaqul sambil berkata, la wala nisfi kalimah. La wala nisfi kalimah. Beliau ulang dua kali. Tidak mau. Walaupun hanya separuh kalimat. Tidak mau. Walaupun hanya separuh kalimat. Sambil beliau pergi meninggalkan orang tersebut. Karena apa? Karena orang tadi yang seolah-olah ingin bertanya kepada Ayyub As-Sakhtiyani, itu adalah pelaku bid'ah, ahlul bid'ah. Maka Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah meninggalkannya, menjauhinya. Wa yushiru bi isba'ihi bi khinsirihi al-yumna, sambil mengisyaratkan dengan kelingkingnya yang kanan, ya. Jadi pergi sambil berkata, "La, walaupun hanya separuh kalimat saya enggak mau." Ya. Saya ingin bertanya kepadamu wahai Abu Bakar. "La, walaupun separuh kalimat saya enggak mau." Dengar. Ya, ini di antara bentuk tegasnya para ulama salafunas salihun ketika menyikapi ahlul bid'ah. Ini yang diriwayatkan dari kitab Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri dan juga disebutkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahumullah. Dan ini adalah bimbingan berharga bagi kita semua jika kita memang ingin berkomitmen untuk meniti manhaj salafunas salih, yaitu bersikap tegas kepada para ahlul bid'ah. Taib. An Ayyuba wa Habibin wa Hishamin. Habib Ibnu Syahid. Wa Hisham Ibnu Hassan. An Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi bersabda, la yaqulanna ahadukum abdi wa amati. Janganlah salah seorang di antara kalian mengatakan abdi wa amati. Hamba laki-lakiku atau hamba perempuanku. Wala yaqulannal mamluku rabbi wa rabbati. Dan jangan sekali-kali seorang budak berkata, yaitu ketika memanggil tuannya, majikannya, rabbi wa rabbati. Wahai Rabbku. Untuk laki-laki, tuan atau majikan laki-laki. Wa rabbati. Wahai Rob perempuanku, jika majikannya perempuan. Enggak boleh, larangan bagi seorang budak memanggil tuannya dengan panggilan seperti ini. Wal yaqul fataya wa fatati. Hendaknya kalau tuan majikan memanggil budaknya dengan sebutan fataya wa fatati. Wa sayyidi wa sayyidati. Wa sayyidi wa sayyidati. Atau kalau untuk budak memanggil tuannya dengan sebutan sayyidi kalau tuannya laki-laki, wa sayyidati kalau tuannya atau majikannya perempuan. Jadi boleh. Bahkan ini dibimbingkan Rasulullah kalau seorang budak itu manggil tuannya dengan sebutan ini, sayyidi, wahai tuanku, atau wa sayyidati. Kullukum mamlukuna warabbu Allahu azza wajalla. Karena setiap kalian itu adalah mamluk, adalah hamba. Jadi enggak pantas kalau seorang hamba memanggil orang lain dengan sebutan hamba. Karena dia sendiri hamba. Dia sendiri adalah budak, yaitu budak atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang budak tidak boleh memanggil tuannya dengan panggilan Rob. Walaupun dalam bahasa Arab, Rob itu artinya adalah tuan juga. Ya, yang menguasai. Karena tapi tidak boleh memanggil tuannya dengan sebutan Rabbi atau Rabbati, karena Ar-Rabbu Allah, Rabb itu hanyalah Allah Azza wa Jal. Hadis sahih ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya untuk melengkapi faedah. Qala syarih Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, jaa fi hadzal haditsi an-nahyu an kalimatai Rabbi wa Rabbati. Di dalam hadis ini terdapat larangan dari dua kalimat, dua lafaz, dua panggilan. Rabbi dan Rabbati. Wan nahyu maqrunun bi illatihi. Larangan yang disebutkan di sini dilengkapi dengan ilahnya. Penjelasan tentang sebab larangan itu apa? Wa huwa annal abida abidullah wal imaa imaullah azza wajal. Karena hamba itu adalah hamba Allah. Ima, yaitu hamba perempuan, itu adalah imaullah. Hamba Allah yang perempuan. Waja'al badidu anil alfat al-manhi anisti'amaliha ka'amdi wa amati bi'alfadhin yubahu isti'amaluha wahiyya fataya wa fatati. Dan di dalam hadis ini juga Rasulullah menjelaskan gantinya. Lafat penggantinya yang bisa dipakai yaitu fataya, fatati, wasayyidi, wasayyidati. Untuk budak boleh memanggil tuannya dengan lafat sayyidi atau sayyidati. Fawajabal iltizamu bidzalika lima fihi min husnil adabi ma'allahi tabaraka wa ta'ala. Maka wajib untuk berpegang dengannya karena di dalamnya terkandung husnul adab, adab yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, judul babnya kan pertanyaan. Hal yaqulu sayyidi, apakah boleh budak memanggil tuannya dengan sebutan sayyidi, tuanku? Jawabannya, boleh. Jawabannya adalah, boleh. Tapi itu tidak mutlak. Pembolehan di situ tidaklah mutlak sifatnya. Karena dijelaskan pada hadis yang setelahnya. Hadis yang setelahnya ini yang ke-211 menjelaskan tentang pembolehan yang disebutkan di dalam hadis yang ke-210. Kita baca hadis yang ke-211. Qala al-Bukhari rahimahullah haddatsana Musaddadun qala haddatsana Bishr ibn al-Fadl qala haddatsana Abu Maslamah, yaitu Sa'id bin Yazid bin Maslamah an Abi Nadrah Mundhir bin Malik an Mutarrif bin Abdullah ibn Syikhir qala abi, berkata ayahku yaitu Abdullah ibn Syikhir, intalaqtu fi wafdi Bani Amirin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibn Syikhir ini mengisahkan bahwasanya beliau pernah berjumpa dengan Rasulullah ketika ikut dengan rombongan Bani Amir dari kabilah Bani Amir sebagai utusan untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka Bani Amir tadi, utusan dari Bani Amir tadi memanggil Rasulullah dengan mengatakan anta sayyiduna, anda adalah sayyid kami. Anda adalah tuan kami, pemimpin kami. Tentunya demikian yang diniatkan oleh utusan dari Bani Amir tersebut. Memanggil Rasulullah dengan sebutan Sayyid. Wahai Sayyid kami, tuan kami, pemimpin kami. Tapi Rasulullah mengingkari. Rasulullah mengingkari panggilan tersebut. Qala as-sayyidu Allah. Sayyid, as-sayyid itu adalah Allah. Qalu wa afdaluna fadlan wa'adhamuna taulan. Dan yang paling mulia, yang paling utama di antara kami serta yang paling agung, yang paling mulia. Qala, faqala ay an-nabi, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, qulu biqaulikum, ucapkanlah dengan ucapan kalian. Itu di sini maksudnya Rasulullah memerintahkan para utusan dari Bani Amir tadi untuk segera menyebutkan hajat mereka. Ya. Ai qulu qaulukum alladhi ji'tum li ajlihi wa qasadtum bil wafada alaina wa da'u ma siwahu mimma la ya'nikum. Itu segera sampaikan apa yang menjadi hajat kalian untuk datang kepada kami. Dan tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Atau maksudnya adalah, maksud dari ucapan Nabi, qulu biqaulikum, ucapkan dengan ucapan kalian. Di sini mengisyaratkan untuk memanggil Rasulullah dengan sebutan yang biasa. Misalnya sebutan Rasulullah, ya Rasulullah, atau anta nabiyuna, anta rasuluna. Ya, Anda adalah nabi kami, rasul kami. Itu sebutan yang memang biasa. Karena memang Allah menyebut beliau dengan sebutan itu, nabi dan rasul. Tidaklah nabi dipanggil dengan sebutan sayyid. Wala yastajriyannakum asyaitan. Dan janganlah syaitan menyeret kalian atau membawa kalian untuk berlari mengikutinya. Maksudnya wala yastajriyannakum syaitanu ay la yahmilannakum syaitanu alal jari ma'ahu. Janganlah sampai syaitan membawa kalian berlari mengikutinya. Itu mengikuti langkah-langkah syaitan. Di sini terdapat peringatan dari Nabi untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, di sini sahih, sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syarahnya kita baca, qala syarih Syekh Zaid Al-Madghali rahimahullah, hadzan nahyu yansabbu 'ala alladhi yukhsha 'alayhi ay yata'azzama fi nafsihi. Larangan ini, yaitu larangan untuk memanggil seseorang dengan sebutan sayyid atau tuan, itu ditujukan kepada, larangan itu dimaksudkan kepada orang-orang yang yukhsha 'alaihi ay yata'azzama fi nafsihi. Dikhawatirkan orang yang dipanggil tadi merasa ujub dengan dirinya. Ya. Barakallahu fikum. Dan di sini Rasulullah melarang utusan dari Bani Amir tadi memanggil beliau dengan sayyiduna. Beliau langsung mengingkari dengan as-sayyid Allah. Di sini seolah-olah, atau di sini terdapat apa? Faidah berupa sikap tawadhu. Tawadhu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di hadis yang lain Rasulullah menyatakan dengan tegas, ana sayyidu waladi atau sayyidu bani Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya, pemimpinnya anak Adam tanpa kesombongan. Jadi di hadis yang lain Rasulullah menyebut dirinya dengan sebutan sayyid. Sayyid bani Adam atau waladi Adam. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi penyebutan Rasulullah dengan sebutan sayyid, ya, itu tidak dilarang secara mutlak. Tidak dilarang secara mutlak. Karena Rasulullah di dalam hadis yang sahih juga menyebut dirinya sendiri sebagai sayyid. Sayyid waladi Adam atau sayyid bani Adam. Tapi di sini Rasulullah menunjukkan sikap tawadhu, ketawaduan beliau alaihi salatu wassalam. Dan larangan menyebut orang dengan sebutan sayyid itu dimaksudkan jika orang yang disebut dengan sebutan sayyid tadi dikhawatirkan akan terjatuh pada sikap sombong atau sikap al-ijab bin nafs, sikap ujub. Inda mukhatabatihi bilafzi sayyid wa yahtaqir al-akharin. Jika dikhawatirkan orang yang dipanggil sayyid tadi kemudian merasa sombong dan merendahkan orang lain. Wa amma idza lam yakun kadzalik wastad'a al-maqamu ay yu'abbira anhu bi kalimati sayyid fala haraja fi dzalik. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Adapun jika panggilan sayyid tadi dipakai pada kondisi yang dibutuhkan, butuh untuk memakai ungkapan sayyid, maka tidak dilarang. Jadi memanggil sebutan sayyid itu tidaklah dilarang secara mutlak. Hanya dilarang dalam kondisi apa? Ketika yang dipanggil tadi dengan sebutan sayyid dikhawatirkan terjatuh pada sikap ujub, sikap sombong, dan sikap ihtiqar bil akharin, sikap merendahkan orang lain. Jadi hadis-hadis Nabi ini saling menjelaskan, saling menafsirkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bukan kontradiktif. Ya. Barakallahu fiikum. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.